anna at-taghuta 'amun fi kulli ma ubida min dunillahi. At-tasi'atu idhamu sa'ni ats-tsalatsi al-ayati al-muhkamati fi suratil an'ami 'inda as-salafi wa fiha wa fi 'asyara masaila. Awalaha an-nahyu 'anisy-syirki. Al-ashiratu al-ayatu al-muhkamatu fi suratil isra'i wa fihi thamaniyata asyarata mas'alatan bada'aha Allahu biqolihi la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madmuman mahzura. Baik, ini dulu deh ya, saya bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, sebelum kita masuk ke bab bayan fadli tauhid, ada masail di sini. Memang kalau masail itu di kitab tauhid ada sebagian yang ada, sebagian yang enggak. Nah, Syekh Saleh Al-Utsaimin ditanya mana yang paling valid, yang paling asah, paling sahih kitab tauhid itu yang disebutkan masailnya apa enggak. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang paling sabit, yang paling valid ialah yang ada masailnya. Ketika beliau ditanya mengenai hal itu, beliau menjelaskan karena di Fathul Majid ada masail kitab tauhid. Jadi kalau di syuruhat kitab tauhid, semisal di Al-Mulakhas ya, Syekh Shalih Fauzan itu tidak menyertakan, walaupun di Iyan atau Mustafid syarah kitab tauhid Syekh Fauzan yang lainnya beliau menyertakan. Baik, masail ini ibaratnya kayak kesimpulan gitu. Kesimpulan dari bab tadi. Nah, dalam bab ini, bab kitab tauhid ini yang pertama, masailnya al-hikmah fi khalqil jin wal ins. Hikmah diciptakannya jin dan manusia sebagaimana firman Allah, "Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Yang kedua, anal ibadata hiya tauhid. Bahwasanya ibadah itu adalah tauhid. Hakikat ibadah adalah hakikat tauhid. Ya. Li annal khusumata fihi. Karena sebab pertentangan yang terjadi adalah karena ini, karena tauhid antara rasul dan umat. Ya. Yang ketiga, annaman lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Ya, siapa yang tidak merealisasikan tauhid berarti dia tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana musyrikin, mereka beribadah pada Allah, fa fihi ma'na qawlihi wa la antum 'abiduna ma'bud. Ya, ini makna firman Allah, ya, dan kalian wahai musyrikin Quraisy yang kalian menyembah Allah, namun kata Allah, kalian sekali-kali tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Padahal mereka beribadah pada Allah, namun tidak dianggap sembahan mereka karena mereka juga menyertai peribadatan mereka kepada Allah dengan peribadatan mereka kepada selain Allah. Ar-rabi'ah, al-hikmatu fi irsari rusul. Hikmah diutusnya para rasul itu tauhid ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wajtanibu taghut. Ya, sungguh kami telah utus kepada setiap kaum seorang rasul yang menyeru pada kaumnya beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Al-khamisah anna risalata 'ammat kulla ummah. Ya. Yang kelima, bahwasanya risalah kerasulan itu mencakup seluruh umat. Ya, yang namanya dakwah tauhid itu mencakup seluruh umat, seluruh manusia. Wa inna ma bu'istu linnasi 'ammatan, kata Rasulullah SAW. Aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai rasul kepada mereka, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Maka enggak ada tuh yang bisa memisahkan diri dari barisan umat Nabi dengan klaim hakikat makrifat pengkotak-kotakan seperti itu, enggak ada. Ya. Tapi barakallahu fikum. Termasuk juga di dalamnya apa? Kalau Khidir masih hidup, berarti dia umat Nabi dan wajib ikut umat, wajib ikut syariat Nabi. Ya, enggak bisa kalau Khidir masih hidup. Dia wajib ikut perang Badar kalau dia masih hidup waktu itu. Enggak bisa dia sendirian. Jangankan Khidir, Musa sekalipun, kata Rasulullah apa? Law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Musa masih hidup, dia enggak memiliki kelapangan apa-apa kecuali dia mesti mengikuti aku. Maka klaim waliullah yang Khidir ketemu Khidir, ya, itu enggak diterima. Ya. Taib, kata Rasulullah apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, ya, Yahudiun wala Nasraniun summa la yu'minu bi walladzi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Ya, tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi, Nasrani, yang dia mendengar namaku kemudian tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku bawa, melainkan dia penduduk neraka. Ya. As-sadisa yang ke-6, anna dinal anbiya wahidun. Agama para nabi itu satu. Karena ya, dakwah mereka satu. Adapun syariat-syariat furu'iyah itu memang berbeda. Ada nabi yang dulu fikihnya begini, fikihnya begitu. Namun Rasulullah SAW menjelaskan al-anbiya'u ikhwah dakwatuhum wahidah. Ya, para nabi itu bersaudara, dakwah mereka satu. Ya, dakwah mereka satu. Dahulu boleh poligami dengan kakak adik. Ya, istri pertama adiknya, istri kedua kakaknya, istri ketiga adiknya yang paling bontot. Kalau sekarang enggak boleh. Ya. Kalau sekarang enggak boleh. Maka Rasulullah hanya menikahi Aisyah, enggak menikahi saudarinya Aisyah, Asma binti Abi Bakar. Enggak boleh. Syarat terdahulu boleh. Namun syarat intinya dalam perkara usul sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah. Sama itu. Wajtanibut tagut. As-sabi'ah al-mas'alatul kabirah, permasalahan yang besar. Yang penting ini. Anna ibadatullah la tahsulu illa bil kufri bit tagut. Bahwasanya ibadah kepada Allah tidaklah terrealisasi kecuali dengan kufur kepada tagut. Ya. Fa fihi ma'na qaulih, inilah makna firman Allah, faman yakfur bit tagut, ila syaratnya ini. Kan man itu fi'lu syart, apa? Man syartiyah, yakfur fi'lu syart. Siapa yang kufur pada tagut, wa yu'min billah, ini ma'tuf kepada ya, yakfur bit tagut. Ya. Di siapa yang kufur pada tagut duluan, wa yu'min billah dan dia beriman pada Allah, baru faqad istamsaka bil ulwatil wusqa. Baru dia apa namanya? Telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, la ilaha illallah. Nah, kufur kepada tagut dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di risalah makna tagut. Anta taqida butlana ibadatan li ghairillah. Anda yakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa tatrukaha. Anda ya, tinggalkan peribadatan tersebut. Wa tubghidaha. Anda membencinya. Wa tubghidu ahlaha. Wa tukaffiru ahlaha. Nah, Anda benci pelakunya, Anda kafirkan pelakunya. Wa antu adiyahum. Anda musuhi mereka. Itu lima makna kufur kepada tagut. Yakini batilnya peribadatan, kita tinggalkan, kita benci, kita kafirkan, kita musuhi. Nah. Tapi kalau ya enggak ada di sini ya, maka enggak kufur kepada tagut. Kalau enggak kufur kepada tagut, gimana mau berislam? Syarat Islam yang pertama, la ilaha, kufur kepada tagut. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar, kita yakini itu. Ya, kita yakini itu. Tapi barakallahu fik. As-samina yang ke-8, anna tagut amun. Bahwasanya tagut itu umum. Fi kulli ma ubida min dunillah, pada setiap yang diibadai selain Allah. Ya. At-tasi'ah yang ke-9, idhamu sya'ni salasil ayat al-muhkamat fi suratil an'am 'inda salaf. Ya. Nah, yang ke-9 ini ya, agungnya, besarnya ya, 3 ayat yang muhkamat di surah Al-An'am menurut para salaf kedudukannya. Ya, fiha asyru masail, di dalamnya 10 permasalahan, awaluha annahi wa nisyrik. Alla tusyriku bihi syai'a, kan begitu kan? Nah, ini larangan dari kesyirikan. Al-Asyru al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Jadi ayat-ayat tentang tauhid semuanya muhkamat, enggak ada yang mutasyabihat. Ya, enggak ada yang mutasyabihat, semuanya muhkamat. Ya. Semuanya apa sih muhkamat? Muhkamat itu enggak ada yang kemungkinan lain kecuali itu. Itulah yang itu ayat itu. Kalau mutasyabihat samar, nanti akan jelas dikembalikan kepada muhkamat. Ya. Barakallahu fiik. Jadi kalau ada orang melakukan kesyirikan, itu gimana coba? Ayat tauhid itu lebih muhkamat daripada haramnya zina. Ya, daripada haramnya zina. Kalau ada orang yang ya mengingkari haramnya zina, kufurnya. Kalau ada orang yang berzina kemudian mengklaim saya enggak tahu. Beri ujur bil jahal dong. Diterima enggak? Enggak. Nah, sekarang ada orang di zaman sekarang ini tersebar Islam, apalagi katanya di negara Islam, melakukan kesyirikan, kok bisa pelaku zina enggak diberi uzur, pelaku syirik diberi uzur. Ya. Pencela Islam kayak Ade Armando, Abu Janda diberi uzur. Ya. Pelaku zina enggak diberi uzur. Taib. Ya, saya mau tanya lagi. Ini ada orang yang menghalalkan zina, kufur. Ya. Ada orang yang menghalalkan homoseksual, LGBT, tentu lebih kufur. Ada orang yang menghalalkan peribadatan kepada selain Allah. Lebih kufur mana daripada orang yang menghalalkan LGBT? Nah. Menghalalin LGBT kufur. Ya iyalah, halalin zina aja kufur. Ya. Ijma ulama, siapa yang mengatakan zina halal kafir, keluar murtad dari Islam. Halalin LGBT? Ya iya. Itu istrinya Nabi Lut, bukan pelaku LGBT, dia enggak lesbi, dia punya suami. Dia enggak serong sama kaumnya, orang kaumnya enggak doyan juga sama dia. Namun dia dukung perilaku kaumnya yang homo. Dia dukung. Kafir dia. Ada enggak riwayat istrinya Nabi Lut, ta'budu al-asnam, ta'budu al-ausan, ta'budu syajaran, ta'budu hajaran, ada enggak kayak gitu? Enggak ada riwayat istrinya Nabi Lut nyembah berhala. Ada enggak riwayat kaumnya Nabi Lut nyembah berhala? Enggak ada. Yang ada ialah apa? Kaumnya Nabi Lut menghalalkan ya homoseksual tadi. Dianggap halal sama mereka. Kufur. Dan itu adalah kemusyrikan. Ya. Dan itulah kemusyrikan. Baik, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Al-ayatul muhkamah fi suratin Isra wa fiha samaniya asyarata mas'alatan. Ini ada 18 permasalahan. Wa bada'ahullahu biqaulih, dan Allah memulainya dengan firman-Nya, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian ya menjadikan sembahan selain Allah sembahan yang lain, fataquda madzmuman makhdula. Ya. Niscaya kalian dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela, makhdula, dijauhkan dari rahmat Allah. Taib. Wa nabbahana Allahu subhanahu wa ta'ala ala idhami sya'ni hadhil masail. Dan Allah mengingatkan kita tentang pentingnya permasalahan ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan itu sebagian hikmah yang diwahyukan kepada Rabb oleh Rabbmu kepadamu. Al-hadiyata asyrata, 11 ayatus surah An-Nisa allati tusamma ayatul huquq al-ashrah. Ya, satu ayat yang terdapat di surah An-Nisa yang disebutkan di dalamnya 10 hak. Ya, wa badahallahu ta'ala biqauli, Allah memulainya dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah engkau kepada Allah semata dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ats-tsaniyatu asyrah, ya, yang ke-12, at-tanbiya ala wasiyati Rasulillah inda mautih. Ya, peringatan wasiat Rasulullah SAW ya ketika wafatnya beliau. Ini hadis Ibnu Mas'ud, ya. Yang Rasulullah SAW mau berwasiat, para sahabat ribut sehingga Rasulullah SAW mengurungkan wasiat tersebut, dan itu disayangkan oleh para salaf, terutama oleh Ibnu Abbas. Ya. Namun Ibnu Mas'ud menghibur, enggak perlu khawatir. Siapa yang mau lihat wasiat Rasulullah SAW? Ya. Sebagaimana tertera pada cincin beliau atau pada stempel beliau, ya. Ya itulah wasiat Allah. Ya. Wasiat Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Tabarakallahu fik. Karena Rasulullah tidak pernah berwasiat, pasti berwasiat dengan kitabullah. Yang ke-13, ma'rifatu haqqillah ta'ala 'alaina, mengingat hak Allah atas kita, yaitu beribadah hanya pada Allah. Arabiyata asyratah, ma'rifatu haqqil ibad 'alaih. Tidak adau haqqahu. Mengetahui hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah apabila hamba telah melaksanakan hak Allah. Kemarin istihqaq apa keberhakan hamba? Istihqaq muqabalah apa istihqaq fadlin wa in'am? Fadlin wa in'am. Artinya ketika hamba menunaikan hak Allah dengan beribadah hanya kepada Allah, tidak syirik, hamba pun dapat hak. Namun perlu dipahami, Allah enggak wajib menunaikan haknya. Kalau yang wajib menunaikan haknya kayak kita nih jual beli, saya jual ini air mineral ya 1000, ya antum mau beli, antum bayar ke saya 1000, maka saya wajib memberikan ini kepada antum air mineral ini. Itu namanya istihqaq muqabalah, keberhakan yang memang harus ya antara dua pihak. Tapi kalau Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita, itu bukan istihqaq muqabalah, tapi istihqaq in'amin wa fadlin, karena pemberian nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Karena gak cukup bayar surga sekalipun dengan amal kita, itu gak cukup. Itu rahmat, nikmat dari Allah. Ya. Nah kaum Mu'tazilah berpendapat apa? Ketika hamba telah menjalankan hak Allah, istihqaq muqabalah. Ya, istihqaq muqabalah. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau hamba berbuat amal, Allah harus mengganjar pahala. Hamba berbuat dosa, Allah harus mengazab. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ini juga didasari oleh akidah qadariyah mereka. Ya, akidah qadariyah mereka. Baik, berikutnya mana lagi tadi? Al-khamisata asyrata anna hadhihi mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabati. Permasalahan ini pun tidak diketahui oleh sebagian sahabat. As-sadisata asyrata, yang ke-16, jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Ini tentang Mu'adz bin Jabal ya. Yang akhirnya beliau di akhir hayat beliau menjelaskan. Namun kata para ulama, Mu'adz bin Jabal hanya menyembunyikan ini di hadapan juhala. Ya. Yang khawatir nanti mereka udah itika apa nih ya takil bersandar sama itu aja, meninggalkan amal yang lain. As-sabi'ah asyrata istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Ya. Yaitu ya disukainya, dianjurkan menyampaikan kabar gembira yang menggembirakan kaum muslimin. As-saminata asyrah al-khauf minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Ya. Taim. Khauf, merasa takut atau khawatir dari bersandar kepada luasnya rahmat Allah, meninggalkan amal yang lain. Nah ini kata Nabi kan apa? La tubashirhum fayattakilu, gitu kan? Jangan kamu kabarkan pada mereka ini. Nanti mereka akan bersandar sama ini aja. Taim. Atasi atas asyrata yang ke-19, qaulul mas'ul amma la ya'lamu Allah wa rasuluhu alam. Perkataan orang yang ditanya ketika dia tidak tahu, Allah wa rasuluhu alam. Nah, Allah wa rasuluhu alam ini ketika di zaman Rasul masih hidup. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat kayak kita sekarang, kita ditanya kita enggak tahu, kita katakan Allahu alam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, man yanas man ya'lam falyaqul bih wa man lam ya'lam falyaqul Allahu alam. Kata Ibnu Mas'ud, cukup Allahu alam. Siapa yang tahu ucapkanlah. Siapa yang enggak tahu ucapkan Allahu alam. Enggak pakai Rasuluhu alam. Kenapa? Rasul sudah wafat. Ya. Al-Isrun yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Ya. Baik. Itu jawaz, bolehnya takhsis. Ya, mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu tidak kepada yang lain. Nah, ini makanya ada sebagian orang ya yang dia mungkin level A, jangan di ya berikan pemahaman level B. Kata orang-orang apa? Makanan dewasa gak baik buat anak bayi. Ya. Ini apa nih namanya? Ya, lupis. Enak ini. Tapi kekasih anak bayi, kelenger. Ya. Ya. Lupis ini masya Allah ini. Dikasih ke anak bayi, kelenger anak bayi. Dikaitkan dengan yang saya tanya kemarin itu, Mas. Gimana, Pak? Yang sholat khusyuk. Itu enggak ada kor itu, Pak. Apa? Salat khusyuk berjamaah, apa? Satu jamaah kalau ada yang satu salat khusyuk semua itu dianggap khusyuk, itu keliru itu. Memang enggak ada salapnya itu. Enggak. Oh, itu dia justru ini kalau dia enggak tahu, harusnya dia itu. Faliyakul Allahu a'lam. Jangan sok tahu itu dia. Itu parah itu dia itu. Berfatwa tanpa ilmu itu. Ya. Karena khusyuk itu bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah satu jamaah sudah khusyuk, khusyuk semua. Khusyuk itu adalah kewajiban individu. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Kita suruh minta pertolongan dengan sabar dan sholat setiap individu. Bukan kita lagi punya problem, udahlah Pak Yusuf aja yang sholat, kita enggak usah. Enggak bisa kayak gitu. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Al-hadiyatu wa isrun. Ya. Tawaduhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma'al mal irdafi alaih. Ya, tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengendarai menunggangi keledai dengan ada bonceng lagi di belakangnya. Ini juga menunjukkan apa? Himar itu suci, enggak najis. Kalau najis Nabi enggak mau menunggangi himar. Dan yang kedua, membonceng itu boleh. Bahkan diriwayatkan, ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nabi SAW pernah membonceng 40 sahabat. Bukan cuma Mu'ad. 40. 40 sahabat. 40 orang, ganti-gantian gitu. Nah ini, berarti kita bonceng motor itu boleh. Ya, Syekh Marwan naik motor, Abu Aqilah nebeng di belakang, boleh. Ya, boleh. Karena ada orang yang gulu. Oh jangan, ntar ini liwat gitu apa ya? Ya lah Abu Aqilah juga ogah memperwata. Tapi itu ya berlebihan gulu. Nabi pernah bonceng muat. Ya. Nah mungkin kalau perempuan baru lain lagi. Marwanto lagi naik motor, ada akhwat. Neng mana neng? Ayo naik belakang. Itu baru lain lagi. Ya. Main neng mau nggak neng? Ayo abang anter. Nah, ya. Mana? Yang kedua belum. Jawazu irdab ala dabah idza kanat tutiqu. Bolehnya membonceng ya di atas kendaraan tunggangan kalau kendaraan tersebut mampu. Ya. Asari 1 yang ke-23 fadilatu Mu'ad bin Jabal. Keutamaan Mu'ad bin Jabal. Lo lihat. Ya, Nabi kan enggak sembarang ngutus orang dakwah ke negeri Yaman. Nabi enggak ngutus Arab Badui gitu. Yang diutus adalah dai-dainya. Ini juga kekeliruannya. Sebagian saudara kita dari jamaah atau tabligh harusnya yang diutus ke kampung yang bisa ngajarin ilmu. Ah itu. Yang diutus Mu'ad. Dan Mu'ad pun enggak mikir-mikir, enggak nanya, "Wahai Rasul, ongkosnya mana? Ntar saya tinggal di mana? Anak istri saya gimana?" Berangkat. Innaka satati qauman min ahlil kitab. Udah engkau akan datangi kaum di ahlul kitab. Cukup dikasih tahu sama Rasul, ya. Falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Udah gitu aja. Fa in ta'uka lidzalik fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawat fil yaumi wal lailah. Udah gitu aja. Sampai zakat, sampai takut doa orang yang terzalimi. Udah gitu aja. Ya. Udah muat dakwah di situ. Dakwah. Dan beliau balik ke Madinah, Rasul SAW sudah wafat. Wah ini da'inya Mu'ad itu kurus itu bukan 4 bulan bertahun-tahun ya. Mu'ad ini asli orang Madinah. Jadi sahabat itu punya ya, punya semangat dakwah Muhajirin Ansor. Kalau Muhajirin udah gak ada lawan. Allah sebutkan ketika mereka masih jahiliyah sekalipun li ila fi quraish ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Karena kebiasaan orang Quraisy, mereka biasa rehlah di musim panas musim dingin. Mereka kalau musim panas musim dingin ke negeri Syam, ke negeri Yaman, biasa mereka itu. Maka ketika mereka masuk Islam jadi dai berangkat enggak mikir-mikir. Hijrah tinggalin semua anak istri. Ke mana Habasyah? Ayo, sampai 2 kali ke Habasyah. Ke Madinah tinggalin. Nabi utus sahabat dakwah sini, dakwah situ, nurut. Itu orang Quraisy, orang Mekah. Orang Madinah sama. Dia tuh Mu'ad bin Jabal orang Madinah, bukan Muhajirin dia. Dia Anshar. Dia enggak nanya, "Wahai Rasul, ntar saya tinggal di mana? Anak istri saya gimana?" Berangkat. Ya. Ya. Innama kana qaulul mu'mini qaulul mu'minin idza da'allah ya ila Allah wa rasul ayaqul ayaqul sami'na wa ata'na, gitu kan, kami dengar kami taat. Taib. Ar-rabi'u wal 'ishrun idzamu sya'ni hadhihi al-mas'alah. Ya. Yaitu agungnya permasalahan ini, itu permasalahan tauhid. Taib, sekarang kita masuk ya bab fadlut tauhid. Wa ma yang nomor 22 itu. Hah? Yang nomor 22? Ya. Jawazul irdaf ala dabbah. Bolehnya irdaf membonceng di atas dabbah, hewan tunggangan. Kalau sekarang kan Pak Yanis naik GelPro, NMAX. Nah, boleh. Kan katanya kalau touring jadi boncengers. Nah, itu. Boleh. Nah, jadi boncengers kalau touring. Nah, itu irdaf itu membonceng. Menjelaskan itu kan beliau sering bonceng. Oh, beliau mau ini. Mau mentakit. Nih kalau Anda jadi boncengers boleh. Salapnya Mu'ad bin Jabal. Ada 40 orang sahabat, Pak, bukan cuma Mu'ad. Ada 40 orang sahabat yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, tafadhal kita baca berikutnya. Bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub wa bihi nasta'in wa alaihi tuqna. Baik. Nah. Tafadhal baca. Enggak ada. Oh, itu tahqiq kali. Ah, kalau syarah enggak ada. Masail dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, itu aja. Itu tahqiq berarti. Ya, fadal. Itu khusus buku keren kali. Ayo. Bismillah. Qala rahimahu taala. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Babu bayani fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Baik, bab bayan fadli tauhid. Penjelasan tentang keutamaan tauhid ya, wa ma yukaffiru minadz dzunub. Dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa. Jadi kaitan bab ini dengan bab sebelumnya itu sangat jelas ya. Kalau di bab yang tadi kewajiban bertauhid, disinggung makna hakikat tauhid. Nah, bab ini tentang keutamaannya. Kenapa? Memotivasi agar kita para pembelajar ya, yang mempelajari membaca ini menerapkan tauhid, dan ini juga menunjukkan keutamaan briliannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Tay barakallahu fikum ya. Terus syarhu babun khabaru mubtada'in mahdufun takdiruhu hada. Qultu wa yajuzu ayyakuna mubtada'un khabaruhu mahdufun takdiruhu hada. Wa ma yajuzu an takuna mausulatan wal aidu mahdufun ay wa bayanul ladhi yukaffiruhu minadh dhunubi wa yajuzu an takuna masdariyatan ay wa takfirihi ad-dunubi. Ad-dunuba maf'ul. Wa takfirihi ad-dunuba wa hada as-sani adharu. Baik. Nah, perhatikan sini. Ya. Bab di situ babu bayani, ya kan? Khabar. Babu bayani fadli tauhid. Jadi adalah khabar. Mubtada'in mahdhuf, khabar dari mubtada mahdhuf. Takdiruhu hada babu bayani fadli tauhid wa ma yukafiru minadz dzunub. Nah, itu. Sama kayak kita katakan ya, ya akhi, ya apa? Ma hadzal kitab? Kitabut tauhid. Takdirnya apa? Hada kitabut tauhid. Nah, ini judul-judul kitab nih. Kitabut tauhid. Takdirnya apa? Hada kitabut tauhid. Ya. Jadi kalau ada judul kitab kitabut tauhid itu kalam apa bukan? Kalam. Kan definisi kalam apa kata Ibnu Ajurram? Hah? Wal lafdu al murakkabu al mufidu bil wada'. Iya kah? Wal lafdu al murakkab. Murakkab itu kan apa? Tersusun. Ya. Nah, ini mana susunannya? Kan enggak ada apa faedahnya. Ya, wah ada faedahnya. Takdirnya hada kitab tauhid. Sama babu bayani, hada babu bayani fadli tauhid. Ini adalah bab keutamaan tentang tauhid. Qultu yajuz ayakuna mubtada khabaru mahdhufan taqdiruhu hada. Aku katakan, kata beliau, boleh mubtada dia menjadi mubtada. Ya. Taib. Boleh menjadi mubtada si itu bab ini. Nah, mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Takdirnya hada. Jadi takdirnya gini kalau yang kedua. Ya. Babu bayani fadli tauhid wa mayukafiru minadz dzunub hadza. Hadza. Ya. Bab keutamaan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa, ini dia. Nah. Ayy barakallahu fikum. Wa ma yajuz an takuna mausulatan. Ma di situ boleh sebagai ma mausul yang maknanya berarti alladzi. Babu bayani tauhidi walladzi, wama-wamanya mama walladzi. Ya, itu mausulah alladzi. Sehingga judulnya fadlu tauhid walladzi yukaffiru minadzunub. Ya, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Ya. Tabarakallahu fikum. Wal aidu mahdhufun. Aidnya mahdhuf. Kan yang namanya isim mausul pasti nanti ada aidnya. Ya enggak? Misalnya saya katakan gini. Zaidun alladhi yadribu amran. Zaidun alladhi yadribu amran. Nah, Zaid alladhi. Nah, a'id dari alladhi kembali ke Zaid. Zaidun alladhi yadribu amran. Zaid dialah yang memukul Amr. Nah, a'idnya cocok kan? Alladhi mufrad mudzakkar, si Zaidun mufrad mudzakkar. Hindun allati tadribu amran. Nah, cocok kan a'idnya? A'idnya itu cocok. Nah, yang namanya isim mausul pasti punya a'id. Kembalinya kemana? Gitu. Nah, a'idnya di sini mahdhuf. Ai bayanil ladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Nah. Aidu. Bayan tentang penjelasan bahwasanya tauhid itu yang menggugurkan dosa-dosa. Baik. Wa yajuz an takuna masdariyatan. Namanya itu boleh juga ma masdariyah. Ya. Ma masdariyah. Berarti gimana jadinya? Ya. Bab fadli tauhid wa takfiruhu adzunuba. Atau karena dia ma'tuf ke ya bayani mudhofun ilai, berarti babu fadli bayani fadli tauhidi ya wa ma yukaffiru, kan kaffara yukaffiru masdarnya apa? Takfiran. Nah, berarti ma dan fiil setelahnya dilebur. Ya. Dilebur menjadi apa? Masdar. Masdarnya itu masbuk. Yang dilebur. Jadi takfir. Ay bayanul ladhi berarti ya, apa namanya? Wa takfirihi adzunuba. Adzunuba maf'ul bih dari takfir. Karena takfir masdar beramal amal fi'il. Iya. Jadi maknanya apa? Keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa. Wa hadza tsani adharu. Nah, yang kedua ini lebih nampak. Karena kalau dibawa kepada makna yang pertama bisa jadi ada prasangka, dugaan bahwa dosa-dosa ya ada dosa-dosa loh yang enggak digugurkan oleh tauhid. Ya. Tapi padahal tauhid bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa. Kalau yang pertama ya, yang pertama mausulah, nanti ada seakan-akan ada dosa-dosa yang tidak digugurkan oleh tauhid. Padahal tauhid bisa menggugurkan seluruh dosa. Ya, kalau dia bertobat gitu kan. Tapi barakallahu fik. Ya. Terus lanjut. Ngerti sini ya, kenapa yang kedua ini lebih azhar? Ya. Nah. Karena kan kalau yang di mausul, ma-nya itu ma mausul, bab fadlu tauhid wa ma ya, dan yang menggugurkan dosa. Bab keutamaan tauhid ya, dan yang menggugurkan dosa. Ya. Dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Nah, ini ada prasangka nanti ada dosa yang enggak diampuni oleh Allah dengan sebab tauhid. Maka yang ma-nya itu ma masdariyah, itu yang lebih kuat. Terus lanjut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ah, taib. Firman Allah Ta'ala berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, alladzina amanu, orang-orang beriman, wa lam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka, ya, imanahum bidzulmin, dengan kedzaliman. Kedzaliman itu apa? Syirik. Inna syirka ladzulmun adzim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu yang dapat, ya, keamanan di akhirat dan dapat petunjuk di dunia. Ya, terus lanjut. Asyarhu qala Ibnu Jaririn haddatsani al-Musanna wasaqu bi sanadihi 'anil Rabi' ibn Anas qala al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdahu. Baik, perhatikan sini. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, beliau mengutip perkataan Ibnu Jarir, ya. Baik. Haddatsani al-Musanna. Musanna itu nama orang, ya. Ibrahim al-Uma al-Amuli itu namanya. Ibrahim al-Amuli. Ya. Baik. Makanya lakop apa namanya? Itunya nanti At-Tabari. Ya, beliau berasal dari kata Tabarostan. Ya. Musanna itu Musanna bin al-Amuli. Ya, wasaqa bi sanadihi. Al-Musanna telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami dan beliau membawakan sanadnya anir Rabi' ini bin Anas, dari Rabi' bin Anas qol al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Ya. Iman itu adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Terus lanjut. Wa qala banu katsirin fil ayati ay haula illadina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu wa lam yushriku bihi syai'an humul aminuna yaumal qiyamati al-muhtaduna fid dunya wal akhirati. Naam. Ya, yaitu mereka ialah orang-orang yang memurnikan ibadah pada Allah semata, kata Ibnu Katsir tentang ayat ini. Wa lam yushriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amin al-aminun, mereka aman di hari kiamat. Al-muhtadun fid dunya wal akhirah, di dunia mereka dapat hidayah, ya, dan dapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Maka ya ikhwah, ya, pelaku bid'ah di dunia ini yang gak dapat hidayah itu rata-rata mereka itu yang tauhidnya bermasalah. Nah, ya, karena gak dapat jaminan gitu. Pelaku bid'ah kebanyakan itu yang tauhidnya bermasalah, ya. Barakallahu fik. Itu ya yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, mereka mendapatkan keamanan. Keamanan itu apa sih? Tuma'ninatu nafs wa zawalul khauf. Ya, tentramnya hati, hilangnya ketakutan. Mungkin ada ahli tauhid enggak dapat keamanan karena di penjara, karena dibunuh, disiksa. Keamanan bukan itu. Keamanan itu adalah tuma'ninatu nafs. Nah. Ya, ada nyakanya ketenangan di jiwa. Makanya Ibnu Qayyim di kitab beliau Dawa menjelaskan penjara yang hakiki itu bukan penjara yang ada sel-selnya itu, bukan sijen itu, bukan. Tapi apa? Ya, penjara yang hakiki sijen syaitan, penjara setan, terbelenggu oleh setan. Para ulama Ibnu Taimiyah di penjara, namun lapang masih bisa melaksanakan ketaatan pada Allah. Ada orang yang hur, bebas dia di mana-mana. Tapi menjalankan ketaatan pada Allah, terpenjara dia, enggak bisa. Terpenjara oleh siapa? Oleh setan. Ya. Oleh setan. Nah, ini hakikatnya, ini orangnya ini terpenjara, masjun. Ya, para ulama dulu di penjara, semua Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Al Hasan Al Basri, Sa'id bin Jubair sebelum dibunuh oleh Hajjaj. Dari salaf dahulu sampai Buya Hamka. Semua di penjara, ya. Namun di penjara enggak menghalangi mereka ketaatan pada Allah, ya itu mereka merdeka, dapat keamanan. Ada orang yang bebas enggak bisa melaksanakan ketaatan, lah itu dia berarti masjun, enggak dapat keamanan. Ya, karena yang namanya al-amnu tuma'ninatu nafs wa zawalul khauf. Ya. Makanya sering Allah sebutkan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada ketakutan bagi mereka. mereka enggak bersedih. Ah itu. Terus lanjut. Wa qala Ibnu Zaidin wa Ibnu Ishaqin hada minallahi. Wa Ibnu Ishaq. Wa Ibnu Ishaq hada minallahi ala fasil qada'i baina Ibrahim wa qaumihi. Naam. Kata Zaid bin Aslam dan Abu Ishaq, ini termasuk karunia Allah ya, dalam memutuskan kasus antara Ibrahim dan kaumnya. Masya Allah. Nah, terus gantian baca, fadal. Itu enggak baca? Serak. Syekh Abdul Majid lagi enggak baca? Oh iya. Oh enggak, nanti lagi. Tadi enggak di enggak apa? Enggak aci. Enggak aci. Entar lagi. Bismillah. Qala syarihu rahimahullah taala. Yang Al-Bukhari ya. Jadi apa yang tadi paham enggak? Ini termasuk keputusan Allah antara Ibrahim dan kaumnya, itu ngerti enggak di mana itu? Ya, menceritakan Nabi Ibrahim dan kaumnya, kan kaumnya penyembah bulan, bintang. Ya. Baik. Ketika Allah firmankan wa kadzalika nuri Ibrahim. Ya. Malakuta samawati wal ard liyakuna minal muqinin, gitu kan? Kami perlihatkan pada Ibrahim itu ya. Apa tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi? Ya, kami perlihatkan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Kan apa namanya? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba wa qala hadza rabbi, gitu ya. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang lalu berkata, "Oh, ini Rabbku." Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu afal apa namanya? Tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, "Oh, saya enggak suka sama yang apa namanya? Tenggelam." Dan seterusnya kan, melihat bulan, bintang. Ini kata para ulama, ya, Nabi Ibrahim itu bukan nazir. Apa namanya? Bukan yantazir. Ya, bukan sedang menunggu Tuhannya ada apa enggak, oh ini Tuhanku, enggak. Nabi Ibrahim enggak pernah berbuat syirik. Tapi ya, munazir, sedang mendebat gitu. Sedang mendebat, kayak kita lagi ngedebat apa namanya? Suatu pihak, yang pihak tersebut punya jagoan, oh ini saya dukung jagoan kamu. Jagoan kamu hilang, ya apa ya, kayak gitulah. Nah. Jadi Nabi Ibrahim sebelum berdebat dengan kaumnya, Nabi Ibrahim telah beriman dan yakin. Ya. Telah beriman dan yakin, tidak sebagaimana dikatakan kaum filsafat. Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan dan mengamati benda-benda langit. Ya. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan pada kaumnya, ini benda-benda langit ini enggak pantas jadi Rabb karena hilang dan enggak hadir setiap saat. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi itu maksudnya. Ya, qada dari Allah antara Ibrahim dan kaumnya. Taib. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah. Dan kaum Nabi Ibrahim menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan sembahan-sembahan mereka agar Nabi Ibrahim tidak kualat gitu gara-gara mencaci maki Tuhan mereka. Ya, Nabi Ibrahim bantah justru dengan menjelaskan, siapa yang seharusnya yang takut gitu. Aneh apa ente gitu. Saya pro kalian. Ya, Nabi Ibrahim enggak takut. Gitu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim sedang menjelaskan apa namanya hakikat tauhid dan hakikat syirik. Nah. Terus lanjut. Bismillah. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Wa'an ibni Mas'udin lamma nazalat hadhil ayatu qalu fa'ayyuna lam yazlim nafsahu. Qala alaihi salatu wassalam. Inna syirka ladzulmun azim. Ah, ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Kan syaratnya seakan-akan berat di mata sahabat. Siapa itu orang yang dapat jaminan keamanan, dapat petunjuk? Ya. Yaitu yang Allah sebutkan. Ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Siapa di antara kita yang enggak zalim? Maka Allah turunkan ayatnya, inna syirka ladzulmun azim. Ya, kesyirikan itulah kezaliman yang sangat besar. Berarti yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya. Terus lanjut. Masaqahul Bukhari bi sanadihi faqala haddatsana Umar bin Hafsin haddatsani haddatsana Abi haddatsana al-A'mashu haddatsani Ibrahim an al-Maqamata an Abdillah radhiyallahu anhum qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qulna ya rasulullah ayyuna la yadlimu nafsahu qala laisa kama taquluna lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin awalam tasma'u ila qawli luqmana libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dengan sanadnya, beliau mengatakan haddatsana Umar. Ya. Umar Ibn Hafs Ibn Ghiyas. Ya. Umar Ibn Hafs Ibn Ghiyas. Al-Kufi, seorang perawi yang siqah, gurunya Bukhari. Kata Umar bin Hafs haddatsana Abi. Ya, berarti Hafs itu bapaknya ya. Bapakku telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku, Hafs bin Ghiyas. Ya, bin Talq bin Muawiyah An-Nakhai. Ah, barakallahu fik. Siqah juga bapaknya, faqih. Ya. Faqih. Kemudian haddatsana Al-A'masy. Ah, ini Al-A'masy Al-Imam. Ya, siapa namanya yang terkenal? Sulaiman Ibnu Mihran. Ya, Sulaiman Ibnu Mihran Al-Asadi. Ini Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'masy, syekh, hafid. Nah, seorang yang wara', ya, ulama. Tabarakallahu fik. Ya. Ulama. Ini masih ingat enggak kisahnya? Karena beliau sering didatangi orang-orang untuk menuntut ilmu. Akhirnya beliau piara anjing di depan rumah. Di depan rumah, bukan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, ya kena hadis dong kan. Innal malaika la tadkhulu al-baita fihi suwarun wa kalbun. Kan gitu. Muridnya bingung. Waduh, ada anjing galak. Diracun. Mati. Pas mati, kata apa? Kata Amas, Qatmata alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha anil munkar. Gitu. Baik. Kemudian haddatsani Ibrahim ibnu Alqamah. Haddatsani Ibrahim. Ini Ibrahim An-Nakhai. Dari Alqamah, Alqamah bin Qais bin Abdullah An-Nakhai. Ya, seorang yang siqah. Ya. Faqih. Tabarakallahu fik. Ini perawinya siqah semua nih. Ini silsilah Dzahabiyah ini kalau ini. Nah. Baik. Rantainya emas ini. An Abdullah, dari Abdullah qala, ya, ini dari Abdullah radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Mas'ud qala lama nazalat, ketika ayat ini turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, kata para sahabat, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Kata Nabi, apa, tidak seperti tidak sebagaimana yang kalian katakan. Apakah, ya, kalian tidak lam yalbasu imanahum bidzulmin, itu adalah bisyirkin, bidzulmin bisyirkin, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Apakah kalian enggak pernah mendengar, ya, ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, wahai ananda, janganlah engkau mencampur adukan keimananmu, keimanan, ya, dengan kesyirikan. Nah, keimanan ini, ya, yaitu saddaqu bi qulubihim wa nataqu bi alsinatihim wa amilu bi jawarihim. Ah, itu. Keimanan, yang keimanan itu ucapan, amalan, perbuatan. Ucapan, amalan, dan keyakinan. Ya. Tidak dicampuri tauhid mereka dengan kezaliman. Zalim itu apa sih secara bahasa? Wad'u syai' fi ghairi maudihi. Ah, itu. Tabarakallahu fikum. Kenapa? Karena syirik itu kan wad'un lil ibadah fi ghairi maudiha, gitu kan. Meletakkan ibadah pada selain tempat yang semestinya. Harusnya ibadah diberikan pada Allah. Pada Allah, diberikan pada selain Allah. Sorfun laha li ghairillah, itu berarti syirik zalim, yang paling zalim. Ya. Baik, terus lanjut Pak Ahmad. Wa hadzal haditsu fi sahihi wal mustadraki wa ghairihima. Ah, hadis ini sahih, terdapat di kitab hadis ini terdapat fi sahih, di dalam kitab as-sahih dan di kitab mustadrak. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan terdapat kitab mustadrak. Ya, berarti diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Hakim dan selainnya. Ya. Terus lanjut. Wali Ahmad bin Nahwihi an Abdullah qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini juga nih. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah ya, ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Itu terasa berat bagi para sahabat Rasulullah SAW. Terus qalu, faqalu ya Rasulullah, wa ayyuna la yadzlimu nafsahu. Ah, ini sama. Para sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri?" Terus qala, "Innahu laysa allazi ta'nuna. Alam tasma'u ma qala al-'abdus shalih, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Naam. Innama huwa syirkun, huwa syirku. Kata Nabi, la ta'nun. Ya, innahu laysa allati ta'nun. Itu tidak seperti apa yang kalian maksudkan. Ya, tidak seperti apa yang kalian maksudkan. Bukankah kalian tidak mendengar apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh yaitu Luqman, ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itulah kedzaliman yang paling besar, innama huwa asyirku. Itu kesyirikan. Ini ada di tafsir At-Tabari. Terus lanjut. Wa an Umar annahu fassarahu bizambi fayakunul makna al-amnu min kulli azabin wa qala al-hasanu wal qalbi ulaika lahum al-amnu fil akhirati wa hum muhtaduna fid dunya. Nah. Dari Umar, beliau mentafsirkan bizulmin yaitu bizanbi, tidak mencampur adukan dosa apa keimanan mereka dengan dosa. Maka maknanya al-amnu min kulli azab, aman dari setiap azab. Karena kalau kita berbuat dosa itu belum tentu aman dari azab. Ya, dosa selain syirik tahta masyiatillah kalau bertauhid. Nah, kalau tahta masyiatillah berarti enggak ada jaminan 100% selamat dari azab. Yang namanya aja tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki Allah azab, jika Allah kehendaki Allah ampuni. Nah. Baik. Kemudian kata Al-Hasan ya bin Abil Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri, biasanya disebut Hasan Al-Basri. Namun binnya jarang ya. Bin siapa gitu kan? Hasan ya bin siapa? Apa nama bapaknya? Yasar. Nah, Yasar itu kunyahnya Abul Hasan karena anaknya Hasan. Nama bapaknya Yasar. Hasan bin Yasar. Ya. Al-Basri karena berasal dari negeri Basrah. Tabarakallahu fikum. Ya. Dari Hasan Al-Basri, dari Al-Kalbi. Kalbi itu ya, namanya Muhammad bin Sa'ib. Muhammad bin Sa'ib bin Bishr Al-Kalbi. Ya, Al-Kufi. Abu Nadar, ya. Tabarakallahu fikum. Ulaika lahumul amnu. Yaitu mereka dapat keamanan fil akhirah, di akhirat. Wahum muhtadun, mereka dapat petunjuk di mana? Di dunia. Nah, padahal gantian. Ini enggak apa-apa kan kita lamaan dikit? Ya. Fadal. Qala rahimahullah ta'ala, qala syaihul islami walladzina syakka alaihim dhunnu anna dhulma al-mashruta hum dhulmu al-mashruta huwa dhulmu al-abdi nafsahu wa annahu la amna wala ihtida'a illa liman lam yadlim nafsahu fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka dhulmun fi kitabillahi fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bidhulmin fa inna man lam yalbis imanahu bihadha dhulmi kana min ahli al amni wal ihtida'i kama kana min ahli al-istifa'i fi qawlihi ta'ala thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa hadha la yanfi ayyu akhud ahaduhum bi dhulmihi li nafsihi bi dhanbin idza lam yatub kama qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Naam. Baik. Qala Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaqqa 'alaihim, yang membuat mereka merasa berat, dzannu, karena mereka menyangka bahwasanya zulm, kezaliman di sini yang masyrut, yang disyariatkan mesti hilang gitu. Ya, tidak boleh ada kezaliman di sini, disyariatkan. Ya, yang baru dapat hidayah, baru dapat petunjuk, wa zulmul abdi nafsah. Yang disangka oleh sahabat adalah kezaliman seorang hamba kepada diri dia sendiri. Wa annahu la amna wala ihtida'a illa liman lam yadlim nafsah. Ya, di ayat ini kan dijelaskan enggak ada keamanan, tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Sedangkan para sahabat tahu pasti manusia itu zalim sama dirinya sendiri, ya. Merasa berat. Maka bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada mereka madallahum, apa yang menunjukkan pada mereka ala anna syirka zulmun fi kitabillah, bahwasanya kesyirikan itulah yang kedzaliman yang ada di Al-Qur'an. Maka fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bihadzal zulm. Ya. Maka tidak mendapatkan keamanan petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan bihadza az-zulm. Lihat alif lamnya itu. Bihadza az-zulm. Ya. Alif lam apa itu? Alnya itu yang ada di az-zulmu, az-zulmi, bihadza az-zulmi. Ada enggak alif lamnya di antum? Alif lam apa? Ahdiyah apa? Al-ahdiyah? Al-ahdiyah li zikr atau li zihin, sudah ada di benak. Karena li zikr kan sahabat enggak disebutin, di ayat sebelumnya enggak disebutin. Li zihin yang sudah ada di benak kita. Baik. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadza dzulm, orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman ini, kesyirikan, kana min ahlil imani wal ihtida', maka dialah yang mendapat keamanan dan dapat petunjuk. Ya. Taib. Dapat petunjuk itu maksudnya gimana? Muwaffaqun. Mereka diberikan taufik oleh Allah lisairi ala sirat al mustaqim. Sabituna alaih. Mereka diberi petunjuk untuk berada, dapat taufik berada di atas, berjalan di atas siratul mustaqim dan kokoh di situ. Ya, kokoh di situ. Baik, makanya tadi saya sebutkan, kebanyakan ahlul bidah itu pasti akidahnya nyimpang. Ya. Akidahnya nyimpang. Kebanyakan ahlul bidah. Kita enggak menggeneralisir, ya. Namun demikian. Ya. Taib, mana lagi tadi? Kama qala kana min ahli al-istifa fi qaulih. Ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah tentang orang-orang pilihan dalam firman-Nya, summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang pilihan kami di antara hamba-hamba kami. Ya. Nah, ini faminhum dzalimun nafs, dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu. Wa hadza la yanfi. Dan ini tidak menafikan ayu akhadha ahaduhum bidzulmihi. Ya, bahwa mereka, salah seorang di antara mereka tidaklah dinafikan disiksa, dihukum karena kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Ya, idza bidzanbin, karena suatu dosa. Idza lam yatub, apabila mereka tidak bertaubat. Karena kan dosa itu selain tauhid, tahta masyiatillah tadi. Di bawah kehendak Allah. Ya, artinya ahli tauhid bukannya dinafikan upah, apa dinafikan dari azab sama sekali, enggak, bisa jadi diazab. Iya, bisa jadi diazab. Namun kalaupun diazab, azabnya enggak mengekalkan. Ya. Azabnya tidak mengekalkan. Pasti diampuni. Dan diazabnya itu kafarat dia. Ya. Nauzubillah, namun ngeri, ya. Dan kafarat itu kaum mukmin itu banyak. Huru hara hari kiamat. Ya, bahkan azab kubur itu kafarat. Jadi orang yang diazab kubur bukan berarti pasti diazab di akhirat. Itu bisa jadi kafarat buat dia. Di antara sahabat ada yang diadab kubur ya. Nabi lewatkan, marra ala qabr, marra bi qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Apa kata Nabi? Ya. Dua kuburan ini yu'adzaban. Sedang disiksa. Kan enggak menunjukkan berarti dia ini disiksa nanti di neraka juga. Kafarat. Jangankan azab kubur, kepentok pala kita, jatuh kita, bahkan mati listrik, ban bocor, kafarat enggak itu? Kafarat. Gundah gulana kafarat. Sabar ya. Dapat musibah kafarat. Difitnah orang kafarat. Ya. Hai barakallahu fiik. Wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan sebaik-baik kafarat dosa adalah tauhid. Nah. Tauhid. Ya. Kama qala ta'ala, "Fa may ya'mal mitsqala dzarratin min khairin yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Ya. Ya. Maka barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Siapa yang beramal sebesar biji zarrah keburukan, dia akan melihatnya. Keburukan walaupun keburukan sebesar biji zarrah, dia akan melihatnya. Berarti ada kemungkinan dong. Ya, dia akan melihat, dia akan dapat juga azabnya. Padahal dulu bertauhid. Nah, inilah nanti ada namanya para syufa'a, para pemberi syafaat. Ya, Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat. Ini penting juga ini. Syafaat Nabi digugurkannya dosa. Atau kalaupun udah gak ada syafaat Nabi, Allah dengan rahmatnya aja mengampuni. Namun kita gak boleh bersandar pada itu. Karena yang namanya dosa besar menurut Ahlussunnah, tahta masyiatillah. Kalau menurut Murji'ah, enggak, sama. Kalau menurut Khawarij Mu'tazilah, enggak ada tuh namanya tahta masyiatillah, pelaku dosa besar ya diazab. Kalau menurut Murji'ah, oh enggak apa-apa dosa. Itu urusan, yang penting hati. Amal itu enggak besar, penting hati. Ahlussunnah enggak. Ya, dosa selain syirik tahta masyiatillah. Karena hakikatnya ya. Hakikatnya tadi kezaliman juga itu. Ya. Makanya tadi salaf kan ada yang mentafsirkan bizulmin bizanbin. Ya enggak? Tadi siapa itu yang nafsirin itu? Bizulmin bizanbin. Siapa itu? Nah, itu Umar. Umar mentafsirkannya itu apa? Sebagaimana di tafsir At-Tabari, ya, bidzulmin bidzanbin. Ya, maka aman dari setiap azab. Ya, azab yang ada di kubur, azab dunia di kubur, di huru-hara akhirat, ya. Maupun azab di neraka. Terus lanjut. Waqad sa'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala. Salam. Ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an? Faqala ya Abu Bakrin, alasta tunsubu? Tansubu. Alasta tansubu? Alasta tahzunu? Tahzanu. Tahzanu. Alaysa yusibaka alaysa yusibuka al-awa'u? Fadhalika ma tujzauna bihi. Fabayana. Ini dulu. Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak beramal keburukan? Ya, siapa sih di antara kita yang enggak pernah melakukan perbuatan keburukan gitu kan? Kata Nabi apa? Wahai Abu Bakar, alasta tansab? Wahai Abu Bakar, bukankah kamu sudah tansab? Berjerih payah gitu. Alasta tahzan? Bukankah kamu pernah bersedih? Ya. Alaysa yusibuka al-lawa'u, bukankah ya keresahan-keresahan pernah menimpa engkau? Walidzalika matuhzanun, ya itulah yang kamu tujza'un, yang kalian dibalas dengannya. Berarti dibalasnya dengan apa? Kesedihan. Dibalasnya dengan jerih payah. Dibalasnya dengan tadi apa? Kecapean. Ah, itu. Jadi keburukan-keburukan sahabat dibalasnya dengan itu. Subhanallah. Sahabat melakukan keburukan, iya sahabat gak maksum. Ya tapi diampuni dosa mereka. ya, dengan apa namanya, kekurangan makanan, air yang kurang, cuaca yang panas, ya, kesedihan. Nah, sedih itu bisa jadi penggugur dosa, musibah, ya. Makanya kalau musibah dapat pahala, Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpa aku. Terus lanjut. Fabayyana anna al-mu'mina alladhi idha mata dakhala al-jannata qad yujza bi sayyi'atihi fi dunya bil masa'ibi. Baik, ya. Maka di sini beliau menjelaskan bahwasanya seorang mukmin idza mata dakhala al-jannah, yang dia mati kemudian dia masuk ya surga jika dia mati, itu qad yujza bi sayyi'atihi fi dunya. Ya, qadnya taklil apa taksir nih? Taklil lah ya. Nah, terkadang dia dibalas. Taklil apa taksir ya? Kerap kali ya. Sering kali dia dibalas. Taksir ya. Namanya taksir. Karena berpengaruh ke terjemahan nanti kan. Ya. Terkadang kalau taklil, kerap kali kalau taksir. Kita taksir lah ya. Nah, kerap kali dia dibalas dengan keburukan-keburukan dia di dunia. Bil masaibi, dengan berbagai musibah yang menimpa dia. Ya, kesedihan. Syekh Marwan datang ke istrinya, saya mau nikah lagi, gak dikasih. Jangan, sedih Syekh Marwan, sedih ya. Musibah, sugro, sugro. Ah itu bisa jadi diampuni dosa sedih. Hah? Berarti bisa diamalin dong gitu. Iya. Ya, kan bisa jadi ada hal-hal yang membuat kita sedih, enggak suka, itu buruk buat kita padahal baik buat menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an ya, takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, bisa jadi ente semua ini enggak suka sama suatu hal, bisa jadi itu baik di sisi Allah. Kita sering musibah. Pertama itu musibah. Ya itu dua-duanya seperti itu. Iya, kafarat. Namun mukmin itu enggak jatuh ke hujrah dua kali, ke lubang dua kali. Enggak jatuh ke lubang dua kali. Wah, tiga kali, dua kali ya jangan. Mobil sekali, motor tiga kali. Pernah kehilangan mobil? Mobil dibawa kabur juga. Wah, lah ini. Nah, itu mungkin Allah menginginkan kebaikan buat antum banyak di dunia ini, buat di akhirat. Amin. Ya. Ya, kebaikan. Nah, sekarang mau ngapain lagi? Udah kejadian kan? Betul, kita boleh kejar, kita cari lewat lapor polisi boleh. Ya, itu kan sebab, cari sebab. Namun ya udah, mau gimana lagi? Mau nggak terima? Ntar pahala gugur, sayang. Ya, apalagi yang paling besar kesedihan antum kan saya tahu kan. Mau minta izin meraung-raung. Sedih itu. Ah. Lanjut. Faqala. Qala, faman salima min ajnasi dhulmi ats-tsalasati asy-syirki wa dhulmi al-ibadi wa dhulmihi li nafsihi bima duna syirki kana lahul amnu at-tamu wal ihtida'u at-tamu. Taib. Kemudian beliau menyatakan, ya, barang siapa yang selamat dari ajnasi dzulmi as-salasah. Ya. Barang siapa yang ya selamat dari ajnas, tiga ajnas ini. Ya, tiga jenis ini. Kezaliman ini. Syirik yang pertama, kezaliman pada Allah. Wa dzulmul ibad, menzalimi orang lain. Wa dzulmuhu li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Bima duna syirk, yang selain kesyirikan. Kana lahul amnu at-tam wal ihtida'u tam. dia dapat ya keamanan dan hidayah yang sempurna, masya Allah. Ya, terus lanjut. Wa man lam yaslam min zulmihi li nafsihi kana lahul amnu wal ihtida'u mutlaqan. Nah, namun yang tidak selamat dari menzalimi diri dia sendiri, dia selamat dari menzalimi Allah, yaitu tidak syirik. Namun dia enggak selamat dari berbuat zalim pada diri dia sendiri, dia dapat keamanan, petunjuk, namun itu secara mutlak saja. Ya, secara mutlak aja. Terus lanjut. Bima'na annahu la budda ay yadkhula al-jannata kama wa'ida bidzalika fil ayati. Kama wa'ada. Kama wa'ida bidzalika fil ayati. Boleh sebagaimana dijanjikan, ya. Boleh wa'ada. Terus wa qad hadahu Allahu ila siratil mustaqimi alladhi takunu 'aqibatuhu fihi ila al-jannati. Baik. Nah. Wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida'i bihasabi ma naqasa min imanihi bi zulmihi li nafsihi. Taib, taib, taib. Barakallahu fiik. Maknanya annahu la budda ayatul jannah. Dia pasti masuk surga kama wa'ada sebagaimana Allah janjikan, atau kama wu'ida sebagaimana dijanjikan, sebagaimana di ayat-ayat yang lain. Ya. Taib. Wa qad hadahu Allah ila siratul mustaqim. Allah beri petunjuk dia kepada jalan yang lurus. Ya, allazi takunu akibatuhu fihi ilal jannah, yang nanti ya apa namanya akibahnya ya itu pun akan menghantarkan dia kepada surga. Ya, tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Koyah sululahu minan naqsil amni. Ya. Namun ia mendapatkan keamanan yang naqas, yang kurang, hidayahnya kurang. Bihasa bimana qasa min imanihi bidzulmin bidzulmihi li nafsihi. Ya. Yaitu sesuai dengan berkurangnya, ya, berkurangnya iman dia karena menzalimi diri dia sendiri. Nah, ketika seorang hamba menzalimi diri dia sendiri, dia berbuat dosa, diperhatikan ya ikhwah. Iman itu kan menurut al-sunnah apa? Yazid wa yankus. Yazid di ta'ah wa yankus bil maksiyah. Berkurang karena kemaksiatan. Ketika dia menzalimi diri dia sendiri apalagi orang lain, berkurang imannya. Berarti dapat keamanannya, berkurang juga kadarnya. Dapat hidayahnya, berkurang juga kadarnya. Jadi jangan seperti kaum murji'ah yang memisahkan iman itu dari amalan dan ucapan. Ya. Barakallahu fikum. Ah, terus gantian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu taala, "Wa laisa muradun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi qoulihi innama huwa syirku, ana man lam yusyrik asyirka al-akbar, yakunu lahu al-amnu tamu wal ihtida'u at-tamu." Fa inna ahadisahu al-kasiratu al-kasirata ma'a nususil Qur'ani tubayyinu anna ahlal kabairi mu'arraduna lil khawfi lam yakhsul lahum al-amnu at-tamu wal ihtida'u at-tamu alladhi yakununa bihi muhtadina ila siratil mustaqimi siratul ladhina an'ama Allahu alaihim min ghairi adzabin adzabi yakhsulu lahum bal ma'ahum aslul ihtida'i ila hadha siratu isirati ma'ahum aslu ni'matillahi ta'ala alaihim wala budda lahum min dukhulil jannati. Naam. Laisa muradun nabi. Ya. Bukanlah maksud Nabi SAW innama huwa syirku annaman lam yusyrik asyirkal akbar. Bukanlah maksud perkataan Nabi ketika Nabi jelaskan kezaliman itu adalah kesyirikan. Bukanlah maksudnya bahwasanya siapa yang tidak berbuat syirik akbar yakunu lahu al-amnu at-tam walihi tidak utam. Bukanlah maksudnya pasti dia mendapat keamanan dan hidayah yang sempurna. Ya. Enggak, Bu. Kalau dia tidak syirik dan juga keimanan dia itu tidak berkurang karena kemaksiatan. Paham ke sini? Ya kan, keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan. Jadi jangan sampai, oh yang penting syirik, yang penting enggak syirik. Ya. Akhirnya dia mengabaikan hal-hal yang lainnya yang malah mencederai tauhid dia. Makanya di kitab tauhid ini kalau kita baca sampai akhir, ya, itu bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan perkara yang bukan hubungannya antara syirik tauhid gitu. Syirik, pertama syirik asghar, yang kedua apa? Ada disebutkan dosa-dosa besar. Kenapa Syekh Muhammad menyebutkan dosa-dosa besar di dalam kitab tauhid? Karena dosa besar mencederai tauhid. Iman itu yankus bil ma'asi. Ya, berkurang dengan sebab kemaksiatan. Kecuali pelakunya taubat, mungkin taubatnya akan kembali. Iya, jadi taubat. Ya, karena pelaku syirik, pelaku selain kesyirikan yang tidak bertaubat itu tahta masyiatillah. Dan di dunia pasti imannya berkurang. Kalau dia bertaubat, naik lagi. Kan taubat itu amal, ya kan? Taubat itu adalah ibadah. Makanya di usul salasah disebutkan dia ibadah itu diantaranya doa, istighosa, isti'anah, isti'adah, inabah, taubah, tawakul, ya. Nah, mana lagi tadi? Fa inna ahadisahu al-kasirah. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Maka hadis-hadis terkait tentang ini sangat banyak. Ma'an nususil Qur'an disertai dengan nas-nas dari Al-Qur'an tubayyinu yang menjelaskan anna ahlal kabairi bahwasanya ya pelaku dosa dosa besar mu'arraduna lil khauf. Ya. Mereka tetap disodorkan kepada ketakutan. Ya. Makanya pelaku dosa besar itu demikian. Barakallahu fikum. Ini bayang-bayang. Hah? Bayang-bayang dosa. Iya. Ah. Mana lagi tadi? Lam yahsul lahum al-amnu at-tam wal ihtida' utam. Nah, pelaku dosa besar enggak dapat keamanan petunjuk yang sempurna alladhi yakununa bihi ya muhtadina ila siratul mustaqim. Ya. Yang dengannya mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk ke siratul mustaqim, siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka min adab min ghairi adabin, tanpa adab, yahsul lahum, yang mereka dapatkan. Ya. Bal ma'hum aslul ihtida', namun mereka mendapatkan apa? Ada pada mereka asal dari petunjuk ila hadas sirat, kepada siratul mustaqim tadi. Wa ma'hum aslu nikmatillah, dan ada pada mereka asal dari nikmat Allah alaihim kepada mereka, walabudalahum min dukhulil jannah. Ya, yang dengannya nanti mereka pun nanti masuk surga. Ya. Terus lanjut. Wa qawluhu innama huwa syirku in arada al-akbar. In arada al-akbar al-maksuduhu anna man lam yakun min ahlihi fa huwa aminun mimma wu'ida bihi al-musyrikuna min adhabid dunya wal akhirati wa in kana muraduhu jinsa syirki fa yuqalu dhulmul abdi li nafsihi kabukhlihi bi khubbil mali bi ba'dil wajibi huwa syirkun asghorun. Asghoru wa hubbihi ma yabghadu ma yubghiduhu Allah Ta'ala hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillahi syirkun asghoru wa nahwu dhalika wa hadha qatahu fahada fatahu minal amni wal ihtidai bi khasabihi walihada kana salafu yudakhiluna dhanba fi hadha syirki bi hadha al-i'tibari intaha mulakhasan. Nah, Penting ini ya. Wa qawlu innama huwa syirk, dan sabda Nabi itu adalah kesyirikan, kezaliman itu adalah kesyirikan. In arad al-akbar, kalau yang beliau maksud syirik akbar, ya, fa maksudu, maka maksudnya annama lam yakun min ahlihi, bahwa siapa yang bukan termasuk pelaku syirik akbar, fahuwa aminun mimma wu'ida bihi al-musyrikun min adzabid dunya wal akhirah. Maka dialah orang yang aman, dapat keamanan ya dari apa yang telah dijanjikan kepada kaum musyrikun berupa azab dunia akhirat. Ya. Baik. Wa in kana muraduhu jinsal syirk, namun kalau yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kezaliman dan kesyirikan, namun jenis kesyirikannya, bentuk kesyirikannya. Ya. Wa yuqal zulmul abdi li nafsi, maka dikatakan kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Seperti apa? Kal bukhul, seperti sifat bakhil dia. Kan bakhil itu menzalimi diri dia sendiri. Kata Nabi, "Wattaqus syuh, fa inna syuha zulmatul yaumil qiyamah." Hati-hatilah kalian dari sifat pelit, kikir, bakhil. Karena kebakhilan pelit ini adalah kegelapan di hari kiamat. Berarti ketika dia pelit, kikir, itu menzalimi diri dia sendiri. Dan dia kerja di neraka Saqar. Masalah kakum di Saqar, qaulul lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Kami dulu enggak sholat, kami dulu na'udzubillah tidak memberi makan orang miskin. Ya, lihubbil mal. Ya. Kemudian karena apa? Karena cinta harta dia. Biba'dil wajib. Ya, barakallahu fikum. Ya, dalam sebagian kewajiban karena cinta kepada dunia. Ya. Biba'dil wajib huwa syirkun asghar, itu syirik asghar. Wa hubbuhu ma yubghiduhu Allah, atau kecintaan dia kepada apa yang apa namanya? Kepada sesuatu yang dimurkai Allah. Atau yang menyebabkan murka Allah Ta'ala. Hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillah, hingga dia mendahulukan hawa nafsu dia daripada kecintaan Allah. Ini juga syirik asghar. Wa nahu dzalik, dan semisalnya. Fa hadza fatahu minal amni wal ihtida'i bihasabihi. Ya. Maka orang seperti ini akan kehilangan fatahu, keamanan dan petunjuk, sesuai tergantung dengan dengannya, dengan kesyirikannya tadi. Walihada kana salaf, oleh karena itu salaf yudkhilun, bukan yudkhulun. Salaf, kalau yudkhulun salaf dimasukkan dong. Yudkhilun salaf memasukkan. Ya. Para salaf memasukkan adzanba ya dosa fi hadzal syirki, ke dalam bentuk kesyirikan ini. Syirik asghar. Bi hadzal i'tibar. Ya. Ini lewat berdasarkan acuan ini. Intaha mulakhasan, selesai pembahasan dari ya, beliau Ibnu Taimiyah secara ringkas dari kitab beliau Majmu' Al-Fatawa. Ini di Kitabul Iman. Ya. Ibnu Qayyim juga menyebutkan ini kalau tidak salah di As-Sawa'iq, Sawa'iqul Mursalah. Ya. Baik. Baik, fadal gantian wakila. Bismillah, qala rahimallah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qawluhu ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala sahabatu wa ayyuna ya rasulallahi lam yalbis imanuhu bidhulmin, qala dhalika syirku, alam tasma'u qawlal abdi salihi inna syirka ladhulmun azim. Baik, ini sama tadi ya, mengenai ayat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, orang-orang beriman tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Sahabat masih tadi dibawakan oleh Ibnu Qayyim seperti yang tadi sahabat bertanya, ya, siapa di antara kita wahai Rasulullah yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Kata Nabi, itu adalah kesyirikan. Apakah kalian tidak mendengar hamba Allah yang soleh mengatakan inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Terus falamma ashkala alaihim, falamma ashkala alaihimul muradu bidzulmi, al murada ya, maf'ul dari ashkala. Falamma ashkala alaihim al-murada bidh-dhulmi fadhannu anna dhulma an-nafsi dakhilun fihi. Nah, baik, perhatikan di sini. Ya. Maka ketika masalah tersebut tidak dipahami oleh para sahabat itu merasa ini masih rancu masalah ini, apa yang dimaksud dengan kezaliman, maka mereka menyangka kezaliman terhadap diri sendiri masuk di sini. Terus wa anna man zalama nafsah, wa anna man zalama nafsahu ayya zulmun kana, ayya zulmin kana, ayya zulmin kana lam yakun aminan wala muhtadian. Ah, taib. Dan bahwa siapa saja yang barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman apapun, ya, dia tidak termasuk mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Terus ajabahum shalawatullahi wa salamuhu alaihi bi anna dhulma rafi'al rafi'alil amni wal hidayati 'alal itlaqi huwa syirku. Ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, menjawab bahwa kezaliman yang menghilangkan keamanan dan hidayah secara mutlak adalah kesyirikan. Terus wa hadza wallahi huwal jawab alladhi yashfi al-'alila wa yarwi al-ghalila fa inna dhulma al-mutlaqa at-tama huwa asyirku alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha wal aql. Ini dulu. Dan ini demi Allah, jawaban Nabi ini, ya. Jawaban Nabi ini demi Allah, kata beliau, huwal jawab alladhi yashfi al-'alil. Ya. Ya. Itulah jawaban yang yashfi al-'alil, jawaban yang menyembuhkan orang yang sakit. Ya, wa yarwil qalila. Ya. Dan mengenyangkan orang yang lapar. Apa? Yarwi, apa? Menghilangkan dahaga orang yang haus. Karena yang namanya zulm secara mutlak, secara itu atam adalah kesyirikan, yaitu menempatkan ibadah pada selain tempatnya. Terus wal amnu wal huda al mutlaqu huwal amnu fid dunya wal akhirati. Ah, keamanan dan hidayah yang mutlak ialah keamanan dunia dan akhirat. Terus wal huda ila siratil mustaqim. Ah, mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus. Terus lanjut, fadhulmul mutlaqu tamu rafi'un lil amni wal huda al mutlaqi attami. Taib, maka kezaliman yang mutlak yang menyeluruh adalah itu yang menghilangkan keamanan dan petunjuk secara mutlak dan menyeluruh. Terus wala yamna'u dzalika an yakuna mutlaqul dzulm mutlaqul dzulmi mani'an min mutlaqil amni wa mutlaqil huda. Ta'ammal fata'ammaluhu fal mutlaqu lil mutlaqi wal hisatu lil hisati intaha mulakhasan. Naam. Baik. Ya, maka juga apa namanya tadi? Dari mana? Fadul mul mutlak fal mutlak, ah itu. Walayam naudalika yakuna ya mutlakud zulm mani'an min mutlakil amni wa mutlakil huda. Ya, kezaliman yang mutlak dan sempurna akan menghilangkan keamanan dan petunjuk yang mutlak dan sempurna tadi kan. Namun tidak menutup kemungkinan, tidaklah mencegah, ya, bahwa setiap sebagian kezaliman dapat mencegah sebagian ketentraman, sebagian keamanan, dan sebagian petunjuk. Fata'ammalhu, maka ya renungkanlah hal ini lil mutlaqi, ya, bahwa mutlak itu, tentang mutlak ini, wal hissatu lil hissati, ya, dan sebagian hasilnya pun sebagian yang lain. Kesyirikannya, kezalimannya sebagian, ya, berarti hilangnya keamanan, hilangnya hidayah sebagian juga, ya. Intaha mulakhasan, ya, selesai ini pembahasan Ibnu Qayyim secara ringkas. Taib, kemudian masuk ke dalil kedua, An Ubadah, dari sahabat Ubadah Ibnu Shamit. Shamit, ya. Ya. Dari Ubadah bin Shamit, ya, bin Qais Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, saya dulu yang bacain. Qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, ya, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, abdullah wa rasuluh, dia mempersaksikan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, ya, dan kalimatnya, kalimat Allah maksudnya di sini apa? Apakah Isa kalimat Allah? Bukan. Kun. Nah, ucapan kun yang disampaikan kepada Maryam serta roh darinya. yaitu roh-roh ciptaan Allah. Ya. Kemudian surga itu benar adanya, wal naru haqqun, dan neraka itu benar adanya, ada khawallahu al jannata ala makana makana minal amal. Maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Nah, ini ada dua tafsiran. Ya. Ala makana minal amal itu tafsiran pertama, bagaimanapun kondisi amalnya. Yang kedua, sesuai dengan kondisi amalnya. Itu ada dua tafsiran. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di Al-Mulakhas maupun di Ihanatul Mustafid. Ya. Taib. Ala makana minal amal itu maksudnya apa? Ya, bagaimanapun kondisi apa namanya? Ya, ada dua makna. Ada khalaul jannah wa in kana muqassiran walahu dzunub, yang pertama. Allah akan masukkan dia ke surga walaupun dia punya dosa-dosa, walaupun dia lalai. Karena yang namanya muwahhid labudalahu min dukhul jannah. Ini makna yang kedua, adkhalallahu jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Allah akan masukkan dia ke surga, namun derajat dia ke surga sesuai dengan amal dia. Ya. Jadi ala makana minal amal itu dua tafsiran. Allah akan masukkan dia ke surga bagaimanapun amalnya, karena yang namanya ahli tauhid pasti masuk surga walaupun diazab dulu di akhirat. Ya. Andai tidak Allah ampuni dari dosa-dosa besar dia. Karena kan tahta masyiatillah. Tafsir yang kedua, manzilah dia di surga sesuai dengan amal dia. Ya. Baik. Ya. Akhrajahu. Nah, ini akhrajahu itu kan akhraja di huruf jim ada alif ya. Alif tasnihin itu fa'il. Ya. Kembalinya ke mana tuh? Bukhari dan Muslim. Akhrajahu. Nah, beliau keduanya mengeluarkan hadis ini, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, fadal, dibaca caranya. Mas Yudi, siap. Nah. Ini kabel. Nah, ini. Ini. Tadi kan baru masak. Tadi kan gak usah. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Asyarhu. Ubadatu bi'nu as-somat as-somit somat Ibnu Qayyisil An-Ansari Al-Khazraji Abu wa Al-Walidi Ahadun Nuqaba'i Taib Badriyun Mashhurun Taib Ahadun Nuqaba' Badriyun Mashhurun. Perhatikan. Ya. Ahadun Nuqaba' artinya dia salah satu, ya, nakib, salah satu utusan, salah satu delegasi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Badriyun artinya beliau apa? Ikut perang Badar yang masyhur. Masyhurun itu, ya, naat dari Badriyun, bukan naat dari si apa namanya Ubadah. Karena kalau naat dari Ubadah nggak cocok. Ubadah kan ma'rifah, ya, alam, ismul alam. Masyhurun nakiroh, berarti masyhurun naat dari Badriyun. Dia ahli Badar. Berarti ngartinya gimana? Dia adalah orang yang ikut perang Badar, yang perang Badar yang terkenal itu. Bukan beliau yang terkenal, namun perang Badarnya yang terkenal. Terus mata biram lati sanatan sanata sanata arba'i wa thalathina. Taib, beliau wafat di Ramlah. Ramlah itu di mana? Di Syam, tepatnya di Palestina. Kalau orang sekarang nyebutnya Ramalah. Karena ada ulama-ulama yang ada Ar-Romli, Ar-Romli itu berarti dari Ramlah. Sekarang di Palestina. Hah? Nama perempuan yang Siti Ramlah. Siti Ramlah. Siti Ramlah. Mantan Pak. Namanya ini tasawuf. Terus lanjut. Wala usnatani wa sab'una sanatan. Wakil Aisha. Walahu isnani wasabuna sana, apa maksudnya? Ya, lamnya kan lam milk, ya berarti beliau memiliki, artinya beliau berumur 72 tahun. Terus wakila Aisha ila khulafati ila khilafati Muawiyah. Taib. Dan ada yang menyatakan beliau hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Terus afa qauluhu man syahida an la ilaha illallah ay man takallama biha arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha batinan wa zahiran fala budda fi syahadataini minal ilmi wal yaqini wal amali bi madlulihima kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qawluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Baik, perhatikan. Ya. Sabda Nabi, barang siapa yang mansyahida, yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, ini perhatikan, yaitu maksudnya apa? Bukan cuma sekedar la ilaha illallah aja, munafik juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la Rasulullah. Ya. Bukan, tapi man takallama biha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah arifan di maknaha, mengetahui maknanya. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam, ya, zaman sekarang di Indonesia ini, jangankan yang baru masuk Islam, yang udah berislam aja enggak tahu makna la ilaha illallah. Itu diajarin maknanya. Maknanya nafyu isbat, biar dia mengingkari ibadah dia, Tuhan dia, agama dia sebelumnya. Karena ada orang yang masuk Islam, namun jadi pluralis. Dia masuk Islam, mualaf. Dia menganggap agama dia sebelumnya, agama yang lain, itu rahmat. Lah buat apaan lo masuk Islam gitu kan? Ente kafir gitu. Menganggap semua agama benar ya kekufuran. Nah, ini mesti diajarkan. Dia mengetahui ya apa namanya? La ilaha illallah arifan li ma'naha, mengetahui maknanya. Ya, amilan bimaqtadaha, mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi la ilaha illallah itu iman itu apa? Qaulun wa amalun. Berarti mesti beramal ya, berucap. Ya, enggak boleh dia jadi murji'ah, yang penting hatinya. Batinan wa zahiran, lahir batin. Fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yakin wal amal bimadlulihima. Maka dalam syahadat ini harus ada ilmu ini. Penting ini. Makanya yang kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang di akhir ucapannya masuk surga, la ilaha illallah dia masuk surga. Itu yang mana? Yang kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada yang berhak dibadai dengan benar, yang benar dibadai dengan benar kecuali Allah semata, maka dia masuk surga. Ya, barakallahu fiik. Kalau sekedar mengucap la ilaha illallah, burung beo juga bisa. Tapi mesti tahu, orang munafik juga bisa. Ya, munafik lancar itu kan, orang Arab lagi. Ya, terus lanjut. Ya. Nah, ini madlulnya, kandungannya, mengamalkan kandungannya. Terus ammanut ini belum ya. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kata Allah. Ya, kecuali yang bersaksi dengan kebenaran la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui maknanya. Terus lanjut, ammanutku biha min ghairi ma'rifatin bi ma'naha wa la yaqinun wa la 'amalun bima bi ghairi apa min ghairi ma'rifatin, berarti wala yakinin, nah, ma'tuf itu. Oh, wala yakinin wala amalin bima taqtadihi min nafi syirki wa ikhlasil qawli wal amali qawlil qalbi wal lisani wa amalil qalbi wa jawarihi wa ghayru nafi'in bil ijma'i. Baik. Amanutku biha, adapun yang mengucapkan la ilallah min ghairi ma'rifatin bima'naha, tanpa mengetahui maknanya, tanpa ada keyakinan, dia masih meyakini ada sembahan yang boleh diibadahi selain Allah. Wala amalin bima taqtadihi, dan tanpa ada amalan yang dituntut oleh la ilaha illallah. Ya, berupa apa? Min nafyi syirki, berupa menafikan kesyirikan. Dia mengucap la ilaha illallah, masih menetapkan boleh memberikan ibadah pada selain Allah. Apalagi di antara konsekuensinya, wa ikhlasil qaul wal amal, memurnikan ucapan ibadah dia, amal ibadah dia, qaulul qalbi, qaulul lisan, amal qalbu, amal jawari anggota badan, ya, dalam ibadah dia diberikan pada Allah, ya. Tapi kalau tanpa itu, fa ghairu nafi'in, itu enggak bermanfaat bil ijma', berdasarkan ijma'. Itu. Terus lanjut, qala al-qurtubi fi al-mufhimi ala sahihi muslimin, babun la yakfi mujarradu at-talafudi bi syahadataini bal la budda manis ataiqan min istiqan istiqanil qalbi. Baik. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab Al-Mufhim ala Sahihi Muslim. Ya. Babun la yakfi mujarradu talaffuz. Nah. Ya. Bab ya, enggak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Enggak cukup. Ya. Biha syahadatain. Ya. Balla budda min istiqanil qalb. Namun harus ada keyakinan kalbu. Ya. Terus lanjut. Hadihi at-tarjamatu tanbitun ala fasadi madhabi gulatil gulatil murjiati al-qailina bi anna talaffudha bi syahadataini kafin fil imani. Taib. Dan tarjamah ini ya, judul bab dari Al-Imam Al-Qurtubi ini tadi. Ya, judul babnya tadi apa? Enggak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, mesti ada keyakinan qalbu. Ini adalah tanbih akan rusaknya mazhab gulat kaum ekstrim murjiah. Kaum gulat ekstrim murjiah. Ya. Baik. Al-qailina yang mereka menyatakan anna talaffuz bi syahadatain kafin fil iman. Bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu cukup, ya, cukup sebagai keimanan. Nah, ini kata beliau. Ya, wa ahaditsu hadzal bab, belum lanjut. Wa ahaditsu hadzal babi tadullu ala fasadihi. Tafadhal. Dan hadis-hadis dalam bab ini, ya, ini menunjukkan akan kerusakan mazhab gulat murjiah, kaum ekstrim murjiah tadi. Terus lanjut. Bal huwa madhabun ma'lumul fasadi minasyari'ati liman waqafa 'alaiha. Bahkan madhab murji'ah tersebut ya adalah madhab yang ma'lumul fasad minasyari'ah. Ya. Madhab yang apa namanya? Sudah diketahui ya kerusakannya dalam syariat ini. Ya. Dalam syariat ini liman waqafa ya alaiha wa di annahu yalzamun liman waqafa alaiha, bagi siapa yang mendalaminya, maksudnya begitu ya. Terus wa di annahu yalzamun minhu yalzamu minhu taswirul nifaqi wal hukmu lil munafiqi bil imani as-sahihi wa huwa batilun qat'an. Barakallahu fikum. Juga yalzam konsekuensinya apa kalau cukup dengan ucapan aja tanpa ada keyakinan, tanpa ada ma'rifah. Ya, hal ini berkonsekuensi apa? Taswighun nifaq. Ya, adanya legalitas akan kemunafikan. Kebolehan. Wal hukum lil munafik bil iman as-sahih. Dan menghukumi apa? Menghukumi munafik. Munafik itu beriman secara iman yang benar. Kan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal Allah katakan, wallahu ya'lamu innaka larasuluh, wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Allah tahu kau adalah Rasulnya walaupun mereka bersaksi inna kala Rasulullah, dan Allah bersaksi munafik adalah orang-orang yang dusta. Ya, huwa batilun qat'an, ini adalah batil secara pasti. Ya, barakallahu fik. Cukup apa lanjut? Tanggung-tanggung wafi hadzal hadis gitu ya. Ya, tadul ma yadullu ala hada. Hadis ini pun juga menunjukkan akan hal itu dalam hadis ini. Hadis Ubadah bin Samit ini. Wa huwa qawlu man syahida fa inna syahadata la tasihu illa idza kanat min an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Kan dalam hadis ini barang siapa yang bersyahadat, syahadat itu ya enggak sah kecuali dia mesti didasari ilmu, keyakinan, ikhlas dan kejujuran. Ya. Qala Nawawi hadza haditsun adzimun, hadis ini adalah hadis yang agung, yang jalil, ya. Ya. Yang besar. Al mauqi', ya. Jalilul mauqi', ya, kedudukannya besar. Wa huwa ajma'u, ya. Au min ajma'i al hadis. Inilah hadis yang mencakup atau diantara yang paling mencakup al mustamilah ya, yang apa namanya, yang mengandung alal aqaid, ya, segala permasalahan akidah. Wa innahu sallam jama'a fihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencap, menghimpun di dalam hadis ini, mayukhriju min milalil kufri, ya, apa-apa yang mengeluarkan dari agama-agama kekufuran, alal ikhtilafi aqaidihim, ya, dengan ragam berbeda-bedanya keyakinan mereka, wa taba'udihim, ya, dan taba'ud mereka, apa namanya, jauhnya mereka, ya, faqtasara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkas fi hadzal ahruf, dalam huruf-huruf hadis ini, ala mayubayyinu bihi, ya, ya, mayubayyinu bukan yubayyin, kalau yubayyin menjelaskan, yubayyin bayana yubayyinu bayyin, jauh yang menjadi garis pembeda dari agama mereka, jami'ahum intaha. Wa ma'na la ilaha illallah ma'buda haqqun illallah wa huwa fi mawadi'a minal Qur'an. Makna la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, ini terdapat di banyak tempat di Al-Qur'an, wa ya'tika fi qaulil baqa'i sharihan. Ya. Baik. Nanti akan datang perkataan Al-Baqa'i secara jelas. Baik. Wa qauluhu, sampai sini deh, ya. Wahdahu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.